malam-malam bintang gerak cahaya bulan, bunga-bungaan kembang, upamo cinta kita, upamo sayang, upamo rindu, bunga-bunga cinta kita, bunga-bunga cinta. Abang cinta, abangan adik sayang, abang pun nerang hidup, adiknya curhati, kalau tidak busuk, hati tak gila. Mau malam jauh bintang.